Radio buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok alun-alun kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Iya kan, komik kita yang modern itu dimulai kalau dalam sejarah yang cukup disepakati oleh banyak orang pada tahun 29-30 oleh Kowangi yang put on itu ya. Iya, di Koran Sinpo. Itu strip bentuknya, tetapi sebetulnya kemudian berkembang juga pada tahun 49-50-an itu komik-komik yang cikal bakal dari komik cerita yang lebih panjang. Dan tentu saja kemudian kita tahu pada tahun 55 misalnya terbit Sri Asih, komik superhero pertama sekaligus komik dalam bentuk buku pertama di Indonesia, yang diikuti dengan Putri Bintang, Sri Asih oleh R.A. Kosasi dan Putri Bintang oleh John Lo pada tahun 55, yang kemudian didemonstrasi oleh masyarakat karena dianggap kebarat-baratan. Mungkin karena temanya superhero dan science fiction, itu terlalu meniru, memang sangat meniru komik Amerika. Walaupun ada usaha untuk mengindonesiakan, misalnya dengan pakai kebaya superhero-nya. Nah, menariknya adalah justru karena demonstrasi yang menganggap ini ke Amerika-Amerikan. Yang menarik, di Amerika sendiri komik lagi di demo juga, lagi dibakar-bakar juga, karena dianggap merusak mentalitas anak muda. Nah, di Indonesia gitu juga. Jadi komik selalu serba salah dari dulu. Nah, menariknya adalah kemudian itu memicu keinginan untuk memberikan bacaan yang lebih tidak ke Amerika-Amerikaan, tidak ke barat-baratan. Nah, lahirlah komik wayang yang merupakan genre yang sangat khas di Indonesia, barangkali hanya di Indonesia sampai sekian lama ya, komik wayang. Walaupun di India ada juga komik adaptasi dari cerita wayang, tapi yang kemudian menarik adalah komik wayang ini sebetulnya dibuat dengan sangat serius, dengan riset bacaan yang sangat bagus dan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi praktis ini turut menyumbang sosialisasi bahasa Indonesia yang waktu itu belum merata di kepulauan Indonesia, dengan sebaran komik yang cukup jauh jangkauannya, dan mediumnya yang kelihatan langsung adalah medium dengan gambar gitu kan. Bahasa Indonesia kemudian hadir di kebanyakan pembaca komik Indonesia, dan itu tersebar di beberapa pulau. Itu yang tidak berat jadinya, tidak angker. Jadi ini sumbangan yang seringkali tidak tercatat. Seno Gumiraji Dharma cukup jeli untuk mencatatnya, tapi kemudian pemerintah tidak terlalu mencatatnya. Tetapi terbayang bahwa pada saat itu komik merupakan bagian dari mass produk ya. Jadi bagian dari masyarakat. Dia lekat dengan hiburan bagi masyarakat. Memang pada saat itu kan tidak ada televisi, tidak ada, ya radio juga jarang dan hanya terbatas ininya apa jangkauannya. Stasiunnya juga paling itu-itu saja, RRI ya kalau tidak salah. Sampai tahun 60-an inspirasi dari ilham dari sumber-sumber cerita dari cerita rakyat, fantasi itu masih kuat, dan kemudian muncul Medan dengan kualitas gambar artistik yang saya berani sandingkan dengan komik-komik dunia saat ini. Hanya sayang jarang yang membahasnya dalam bahasa Inggris maksud saya jadi kurang dikenal, tetapi kualitas gambarnya luar biasa. Medan, aliran Medan dengan Taguan Harjo dan Zamnuldin sebagai dua orang punggawa paling mahirnya. Saya lebih suka Zamnuldin kalau gambar, tapi kalau cerita Taguan Harjo sangat baik ya, sangat dalam. Nah, bahkan pada saat itu banyak sekali inovasi ya, kayak komik filsafat begitu. Itu sudah ada. Dan yang menarik adalah sampai tahun jadi sampai tahun 68 misalnya dengan lahirnya komik silat sebagai tonggak untuk dekade selanjutnya gitu ya. Itu komik-komik yang dari fantasi atau folklore itu sebenarnya lebih sering diarahkan buat pembaca dewasa, atau paling tidak tidak didiskriminasi. Maksudnya tidak dipisahkan ini bacaan anak atau bacaan dewasa. Nah, ini yang membuat komik-komik itu memiliki kedalaman atau keleluasaan untuk membuat cerita dengan plot yang rumit dan karakter yang secara psikologis rumit juga. Rumit dalam artian dewasa. Memang ini bacaan dewasa. Marcel Bonnef dalam komik, penelitiannya tentang komik Indonesia tahun 68 sampai tahun 71 itu kan memperlihatkan bahwa pelanggan taman bacaan itu biasanya adalah pegawai TNI, orang-orang yang berangkat kerja mereka mampir ke taman bacaan menyewa dan pulangnya mereka mengembalikan atau beberapa hari kemudian mereka membawa kembali yang sudah dibaca dan meminjam lagi. Jadi orang dewasa, buat orang dewasa. Begitu juga komik silat yang memicu gelombang kedua dari industri komik Indonesia 68 sampai 80-an. Mungkin agak susah dilacak 80-an berapa tepatnya, tapi pada tahun pertengahan 70-an itu mulai masuk Tintin yang menjadi gelombang baru komik terjemahan Eropa yang pelan-pelan menggerus komik Indonesia, tetapi waktu itu masih bisa bersaing karena lapak-lapak belum mati. Hanya pada tahun 81 ketika jaringan toko buku Gramedia muncul, industri komik Indonesia belum mampu masuk ke situ. Mereka masih merasa nyaman dengan metode mereka yang sebetulnya sifatnya cukong. Metode percukongannya, moda percukongan dalam komik Indonesia ini kemudian ternyata tidak mampu bersaing dengan cukong ini kan mereka yang punya jaringan taman bacaan, membiayai para komikus, beli perhalaman, jual putus biasanya para komikusnya itu, dan akibatnya mereka tidak memiliki royalti, tidak memiliki hak kepemilikan jangka panjang, dan biasanya cukong-cukong itu selesai mencetak, membuang begitu saja karya-karya aslinya, sehingga praktis untuk penggandaan susah, dan itu kita rasakan sekarang. Sukar sekali untuk mendapatkan penerbitan ulang dari komik-komik yang lama. Nah itu modanya rata-rata kayak gitu. Pada tahun 81 ketika kemudian konsumen juga lebih merasa nyaman masuk ke toko buku, para orang tua membelikan anak-anak mereka buku yang mereka anggap baik di toko buku, komik pun mereka pilihkan yang ada di toko buku, maka pelan-pelan peran taman bacaan untuk jadi jaringan utama komik Indonesia pupus. Dan di toko buku ada hierarki yang jelas, komik buat anak-anak, bacaan baik buat anak-anak, jadi harus kultural edukatif. Jadi ya sudah, itulah mulai saatnya komik Indonesia kemudian diidentikan sebagai bacaan anak, dan sebagai bacaan anak pun selalu dicurigai. Gelombang ketiga adalah 90-an ketika praktis komik Indonesia tidak menjadi mainstream di toko buku. Tidak pernah mati komik Indonesia, tapi pada tahun 90-an itu praktis baik komik Amerika, komik Eropa itu juga sudah mulai tergusur oleh hadirnya komik-komik Jepang, manga. Dan sampai sekarang dominasi manga dalam industri komik Indonesia sangat kuat, sehingga bahkan kemudian telah lahir generasi komikus Indonesia yang tidak punya referensi lain kecuali bacaan manga, sehingga begitu mereka menggambar ya gambarnya harus manga, harus komik Jepang. Nah itu yang mengapa saya jadi tertarik untuk ke Jepang meneliti apa sih hebatnya manga. Hebat sih loh. Industrinya yang hebat.